Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أذني وإياكم من النار يا عباد الله. أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Habibina, junjungan kita, penutup para Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man yuridullahu bihi khairan yusib minhu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan berikan dia musibah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ma asaba muslim min wasabin wala nasabin wala hazanin wala hammin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khataya." Kata Rasulullah SAW, tidaklah menimpa seorang muslim dari kesulitan, kesedihan, kegundahan, kesempitan dada, wala ghammin, tidak juga dari gham, termasuk dari gham adalah kegalauan, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu bi khataya, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Kalau duri saja yang menusuk kaki kita sudah menggugurkan dosa, bagaimana lagi penyakit yang lain? Maka pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza ahabba qaumun ibtalah. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan, jika Allah mencintai satu kaum, ibtalah, Allah akan berikan dia bala. Faman radhiya falau ridha, faman sakhita falau sukhat. Barang siapa yang ridha dengan ujian Allah, bala Allah, maka falau ridha, Allah akan ridha padanya. Waman sakhat, barang siapa yang murka, benci, tidak terima dengan ujian dari Allah, falau sukhat, Allah akan benci dan murka kepada dia. Kita tidak akan tahu harganya sehat kalau kita tidak sakit. Betul, Pak? Hah? Salah. Betul. Kita enggak tahu enaknya gula kalau enggak pernah makan garam. Makan tiap hari gula, enggak tahu rasanya garam. Gula biasa rasanya. Tapi kadang-kadang makan gula, kadang-kadang makan garam, tahu nikmatnya manis, tahu nikmatnya asin. Sama seperti itu juga, setiap hari sehat gak tahu sakit, gak tahu betapa berharganya sehat, betapa mahalnya sehat. Sudah sakit baru sadar, subhanallah, ternyata sehat itu mahal. Mahal dokternya, mahal resepnya, mahal macam-macam mahal. Betul tidak, Pak? Bahkan saking mahalnya sehat, nggak bisa dibeli. Kalau sudah sakit, nggak bisa kembali murni seperti awal, kecuali sebagian penyakit. Maka Allah terkadang menguji kita dengan beberapa ujian, tapi tujuannya baik, agar kita tetap mensyukuri dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu hikmah yang terbesar. Jangan kita kira bahwa ketika Allah berikan kita ujian berarti Allah benci kita, Allah tinggalkan kita, Allah berarti tidak memperhatikan kita. Tidak. Justru Allah memperhatikan kita. Bahkan orang yang Allah tidak perhatikan, yang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aital 'abd a'atahu Allah kullu ma yuhibb wa huwa 'ala ma'asi fa'lam inna dhalika al-istidraj." Kata Rasulullah SAW, jika engkau melihat seorang hamba, Allah berikan apa yang dia inginkan, padahal dia di atas maksiat, fa'lam inna dhalika istidraj, ketahuilah bahwa itu bentuk pelalaian, Allah biarkan dia. Istidraj namanya. Dalam Al-Quran dikatakan, sanat tajrijuhum min haythu la ya'lam. Kami akan istidraj dia. Apa itu istidraj? Kami berikan kenikmatan, tapi kenikmatan ini mengantarkan dia lalai dan ke neraka Allah. Sanat tajrijuhum min haythu la ya'lam. Dari arah yang dia tidak sangka. Dia sangka dia nikmat. Dia sangka dia, sebagian orang Allah diberikan kelalaian, kenikmatan dari sisi, apa Pak? Harta. Semakin dia berharta, semakin dia maksiat, hartanya bertambah saja. Semakin dia ribakan hartanya, semakin banyak saja hartanya. Badannya semakin sehat, enggak pernah sakit. Istidraj namanya. Di atas maksiat, tapi Allah bentangkan harta dunia. Sebagian orang Allah berikan istidraj, bentuk pelalaian dari penampilan. Allah berikan dia penampilan gagah, sampai semua perempuan yang lihat dia pasti suka. Akhirnya kerjanya ganti-ganti perempuan. Istidraj buat dia. Istidraj, Allah biarkan dia di atas kenikmatan tapi lalai dan jauh dari Allah. Ini malah bentuk Allah itu mengacuhkan, tidak peduli dengan seorang hamba. Ya tuhanlah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita teguran, Allah Subhanahu wa taala berikan kita sakit, bisa jadi Allah ingin mendengar tangisan kita ketika malam hari, sudah lama enggak bangun malam minta sama Allah, Allah berikan sakit. Bisa jadi Allah ingin mendengar apa keluh kesah kita dengan adanya musibah, ternyata kita malah tambah dekat sama Allah. Dengan adanya musibah malah kita tambah mengintrospeksi diri. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Rasul mengatakan, ajabali amri mu'min inna kullau lau khair. Mengagumkan, ajib perkara orang yang beriman. Kenapa? Semua bagi dia itu baik. Fa'in asobatu sarra syakar fakanat khairun lah. Fa'in asobatu darra sabar fakanat khairun lah. Walaysa dhalika li ahad illa lil mu'min. Kata Rasulullah SAW, mengapa mengagumkan orang Islam itu? Orang beriman itu mengapa mengagumkan? Karena ketika diberikan nikmat, kebaikan, bersyukur. Ketika diberikan ujian, bersabar. Dan tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang beriman. Kalau orang gak beriman, diberikan nikmat, diberikan harta, diberikan jabatan, sombong. Bukan bersyukur, sombong. Diberikan bala, diberikan ujian, menolak takdir, benci, marah, emosi. Bukan orang iman. Orang beriman, semakin Allah berikan kenikmatan, semakin nunduk. Semua keutamaan dari Allah. Ketika Allah berikan ujian, sabar. Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar rintihan kita. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua bekal kehidupan yang akan mengantarkan kebahagiaan, syukur dan sabar. Syukur apa yang Allah berikan, sabar apa yang dijadikan ujian. Kalau ini sudah kita miliki, maka kita telah memiliki modal untuk bahagia di dunia. Syukur dan sabar. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang diamanahkan bahwa saya membahas daripada tafsir Al-Qur'an yang kita ambil intisarinya dari kitab tafsir Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Di pertemuan yang terakhir kita membahas apa, Pak? Sudah membahas makna, Bismillah. Lalu kita mengatakan ba di situ adalah huruf kata sambung. Betul tidak sudah kita bahas ini? Dikedepankan yang harusnya di belakang. Dikedepankannya Bismillah, faktornya apa? Ingin mengedepankan nama Allah. Ya. Karena kalau dikedepankan selain nama Allah akan mengurangi makna pengagungan dan penghormatan kepada Allah. Itu Bismillah. Lalu kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya kalimat kalau dilihat dari sisi ini saja belum menjadi kalimat yang sempurna. Karena kalimat yang sempurna itu harus ada subjek predikat minimal atau subjek predikat objek. Itu kalimat yang sempurna. Ketika kalimat cuma punya subjek tidak punya predikat, maka kalimat tidak sempurna. Saya diam, saya itu subjek saja namanya. Saya, lalu saya diam. Kenapa kamu? Saya belajar. Belajar predikat. Kalimat sempurna. Dengan nama Allah. Diam. Kenapa dengan nama Allah? Ada yang disembunyikan di sini. Ini kita bahas kemarin. Karena Ar-Rahmanir Rahim masih sifat daripada Allah. Jadi dia belum sebagai penyempurna kalimat. Dengan nama Allah yang dia maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa dengan nama Allah tadi? Aku membaca. Aku menulis. Kenapa dihilangkan kalimat membaca, kalimat menulis, kalimat makan? Agar kalimat Bismillah bisa digunakan di setiap keadaan. Kalau dikeluarkan di sini Bismillahirrahmanirrahim aqra, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang aku membaca. Nanti akhirnya Bismillahirrahmanirrahim hanya bisa dipakai untuk baca. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim diam. Perbuatan yang menunjukkan sambil bolak-balik buku berarti mau baca. Bismillahirrahmanirrahim angkat sendok. Berarti makan. Perbuatannya yang menunjukkan Bismillahnya untuk apa? Untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim angkat meja. Berarti apa? Dengan nama Allah aku mengangkat meja ini. Lah timbul pertanyaan, kalau begitu apa makna Bismillah sehingga setiap perbuatan kita menggunakan nama Allah? Ba di situ artinya al-isti'anah, minta pertolongan. Jadi setiap kita menggunakan kalimat Bismillah dalam kegiatan kita, artinya kita sedang meminta tolong kepada Allah. Baca buku Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, saya meminta tolong agar saya bisa membaca buku dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat meja. Dengan nama Allah, saya minta tolong agar dimudahkan. Makan pun dengan nama Allah kita minta tolong. Bismillah. Dengan nama Allah saya minta tolong agar bisa makan. Buka toko, Bismillah. Minta tolong kepada Allah agar tokonya diberkahi. Jadi makna Bismillah artinya salah satu maknanya adalah pengagungan. Hanya kepada Allah saja aku memulai dan minta pertolongan semua kegiatanku. Maka semua perbuatan dan amalan harus diawali dengan Bismillah. Bismillah, ayo Bismillah kita mulai. Artinya, ayo dengan nama Allah. Maka ba di sini artinya dengan. Apa sih dengan? Dengan itu bisa diartikan bersama. Betul tidak, Pak? Saya masuk ke masjid dengan Ustadz Ridho. Maksudnya dengan di sini apa? Bersama Ustadz Ridho. Sekarang dengan yang ada dalam Bismillah apa artinya? Saya memotong kertas dengan gunting. Apa kalimat dengan di sini artinya, Pak? Menggunakan pertolongan gunting. Gunting sebagai perantara agar kita bisa motong. Lah, kalimat bismillah dengan nama Allah di sini artinya kita jadikan Allah perantara kita, permohonan kita agar kita bisa baca, agar kita bisa makan, agar kita bisa bekerja, agar kita bisa menulis dengan nama Allah. Aku meminta tolong agar Allah memudahkan. Jadi bukan maksudnya dengan di sini bersama. Arti bersama di sini ya seperti saya katakan tadi, saya masuk masjid dengan Ustadz Ridho, itu artinya bersama. Karena saya tidak meminta pertolongan dengan Ustadz Ridho, tapi bersama-sama dengan Ustadz Ridho. Tapi terkadang kalimat dengan digunakan bukan artinya bersama. Seperti kita katakan, saya motong kertas dengan gunting. Artinya dengan perantara gunting, dengan pertolongan gunting. Ba di sini dengan, artinya dengan pertolongan Allah. Allah yang kita jadikan tempat minta pertolongan kita. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, bismillahi. Lalu telah kita bahas apa isim atau kalimat yang dihapus tadi, telah kita bahas. Lalu kita juga telah bahas bismillah itu disunahkan dengan ketika masuk kamar mandi, wudu, mandi junub, makan, minum, mendatangi istri. Bismillah juga digunakan ketika mau tutup pintu rumah ketika maghrib. Bismillah juga digunakan ketika tutup pintu-pintu jendela ketika maghrib. Bismillah juga digunakan untuk menutup makanan ketika malam hari sampai pagi hari. Bismillah juga digunakan bagi kita yang ingin masuk rumah. Kalau kita mau masuk rumah, dalam rumah gak ada orang, bacanya apa? Bismillah. Kata Rasulullah SAW, apabila orang masuk rumahnya baca bismillah, maka syaitan mengatakan, la mabita lakum, tidak ada tempat nginap bagi kalian. Tapi kalau dia masuk rumahnya tanpa bismillah, Rasul mengatakan, syaitan mengatakan, mabitu wa asyalakum, kalian dapat makan malam dan dapat tempat nginap. Dapat tempat menginap. Jadi bismillah di sini disunahkan dari beberapa perkara. Bahkan dalam hadis dikatakan, kullu amrin dzibalin la yabda'u fi bismillah fahuwa aqta'u abtar. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan terputus. Terputus dari barokah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.